bersatu. Teman berkhianat ini telah menghilang. Lepaskan saja pertemanan kita, hilangkan rasa cinta padanya. Damaikan rasa. tersentuh alunan lagu irama kopi

sadaya urang nembangkeun lagu lawas Sunda Wales Mujang Priangan. Yesa. Come on. Nirak suka bangun saya karingan ngangge sinjang di laman Mojang Priangan umat imut lucu surat seri nyari lara pilih kepak Mojang kemana harus ku cari? Kau bersedih hati

suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang gadis yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. pastikan ku cari hanya dirimu yang ku sukai. Oh, daun ilusi yang membuatku tertawa, ingin ku coba menghisap dirimu lagi. Narkoba sangat berbahaya bagi tubuh kita, terutama bisa merusak saraf. Sehingga apabila terjadi kerusakan saraf akan menimbulkan. Jangan lo pikir karena gue suka nyengir, jangan lo kira karena gue suka ketawa. Gue begini cuma. Thank you. ada lagi. Hanya iman di dada yang membuatku mampu selalu tabah tak pernah bisa Kita langkah bersama. Wajah